Jadi apa rasanya? Pokoknya aku gak trip. Tulang menangis di dalam tubuh. Kita goyang slow-slow dulu. Yang di belakang jangan sampai tahu ya. Suasana hatiku sedang berduka. Thank you.